Misal ada seorang ikhwan meminjam uang kepada ikhwah lain, karena yang meminjam ini belum bisa melunasi utangnya yang telah menahun. Maka yang meminjamkan berinisiatif membayarkan zakat amalnya, zakat malnya kepada ikhwah yang meminjam ini dengan cara utangnya dibayarkan. Sehingga yang berhutang sudah tidak ada hutang lagi. Apa boleh seperti ini Ustaz, dengan cara ikhwan yang meminjam tadi tidak tahu utangnya sudah lunas? Jazakallahu khairan. Iya. Kalau memberikannya untuk orang yang terlilit hutang itu sangat boleh, dan itu termasuk salah satu dari 8 asnaf yang layak mendapatkan zakat. Di antara 8 asnaf itu selain fuqaraul masakin adalah al-gharimin. Al-gharimin itu orang yang terlilit hutang. Tetapi saya heran kenapa enggak diberitahu? Iya. Beritahu saja hutangmu sudah dibayar dengan uang zakat, selesai. Mungkin barangkali khawatir ria atau gimana barangkali Ustaz. Ya nanti dianya akan pusing terus. Naam, iya benar ya. Iya, akan pusing terus memikirkan utang saya banyak. Padahal sudah lunas. Iya. Sehingga kalau dikasih langsung nih buat bayar hutang, saya khawatir akan dipakai lain kan. Dia masih punya kebutuhan lain. Aduh, ini saya masih punya kebutuhan, masa bayar hutang. Akhirnya uang yang tadi dikasih dari zakat akan dipakai kembali. Sehingga tidak mengapa, caranya sudah bagus, langsung diberikan kepada orangnya. Ini utangnya sekian, saya bayar semua. Baru kasih tahu utang antum sudah dibayar oleh, kalau gak mau disebut namanya gak apa-apa, oleh seorang yang baik, fa'ilul khair dari uang zakatnya. Dah gitu.